Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-8 dari bulan Jumadal Ula 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 13 Januari 2019 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas karya dari Syekh Al-Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi alaihi rahmatullah di dalam Al-Umdah, yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah masuk kepada bab yang baru yang disebutkan oleh Musannif alaihi rahmatullah, Babul Adhan. Dan secara global telah kita bacakan dari penjelasan Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Si'di dari yang berkaitan tentang mukaddimah dari amalan azan tersebut. Dan telah kita jelaskan pula definisi secara umum apa yang berkaitan dengan al-azan. Dan kita telah masuk juga kepada hadis yang pertama atau hadis yang ke-60 dari silsilatul umdah yang datang dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ardhah, qal, beliau mengatakan, umira bilalun ayashfa'al adzana wa yutiral iqamah, bahwasanya Bilal ibn Abi Rabah telah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk menggenapkan mayoritas dari bilangan-bilangan adzan atau lafaz-lafaz adzan, menggenapkan mayoritas dari lafaz-lafaz adzan dan mengganjilkan mayoritas dari lafaz-lafaz al-iqamah. Dan ini telah kita jelaskan secara global pada pertemuan yang terakhir. Dalam hadis ini kita bisa mengambil faedah penting bahwa mayoritas dari lafaz-lafaz adzan itu diucapkan dengan bilangan-bilangan yang genap dua kali, terkecuali ada beberapa lafaz yang hanya diucapkan oleh muadzin dengan bilangan yang ganjil satu kali, yaitu di akhir ucapan muadzin la ilaha illallah. Tapi mayoritas dari lafaz al-adzan, begitu juga mayoritas dari lafaz al-iqamah, itu al-adzan di ucapkan atau dilafadzkan dengan bilangan-bilangan yang genap. Adapun al-iqamah mayoritasnya dilafadzkan dengan bilangan-bilangan yang ganjil, kecuali pada beberapa lafadz seperti qad qamatish shalah dan yang seterusnya. Al-Imam Ibnu Hajar alaihi rahmatullah menjelaskan apa hikmah di balik syariat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tersebut. Kenapa mayoritas dari lafadz azan itu dibacakan atau dilafadzkan oleh muadzin dengan bilangan-bilangan yang genap? Kenapa mayoritas dari lafadz al-iqamah diucapkan oleh muadzin dengan bilangan-bilangan yang ganjil? Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah di dalam Fathul Bari jilid yang kedua halaman ke-84 beliau menjelaskan, al-hikmatu fi tathbitil adzan atau fi tathniyatil adzani wa ifradil iqamah. Hikmah dari digenapkannya lafad-lafad adhan dan diganjilkannya lafad-lafad iqamah adalah annal adhana li'i'lami al-qabilin, kenapa lafaz azan itu terulang sampai dua kali, diberikan dengan bilangan-bilangan yang genap, berbeda dengan lafaz al-iqamah. Kata beliau, di antara hikmahnya, annal adzana, azan itu adalah al-i'lam atau li'i'lam al-qabilin, untuk memanggil orang-orang yang akan datang menuju masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Fayukarrar liyakunu awsala ilaihim, maka diulangi sampai dua kali agar mereka itu benar-benar merasa terpanggil. Mereka, kaum muslimin, benar-benar merasa terpanggil. Bukan hanya satu kali saja, tapi sampai dua kali. Dan lafaz-lafaz tersebut terulang sampai akhir dari azan tersebut, agar kalimat-kalimat tersebut, panggilan-panggilan, seruan-seruan Allah subhanahu wa ta'ala sampai ke telinga-telinga mereka, sehingga mereka bergegas untuk menuju masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Bikhilafil iqamah, berbeda dengan lafaz al-iqamah. Kenapa lafaz iqamah tidak diulangi, hanya satu kali saja cukup? Di antara hikmahnya, kata beliau, fa innaha lil hadirin, karena iqamah itu ditujukan untuk orang-orang yang sudah berada di masjid. Jadi bukan untuk memanggil orang lagi iqamah itu. Iqamah sudah ditujukan untuk orang-orang yang hadir di masjid. Jadi tidak perlu untuk diulangi, karena yang memanggil itu adalah al-adhan. Dan al-iqamah, informasi, pemberitahuan bahwa sholat berjamaah akan kita tegakkan. Ini hikmah yang dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar alaihi rahmatullah. Kemudian beliau melanjutkan, wa man thamma ustuhibba an yakuna al-adhan bimakanin 'alin. Oleh karena itu, kalau kita telah mengetahui pembahasan ini, azan memang disyariatkan untuk memanggil kaum muslimin agar mereka bisa segera datang ke masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala, al-iqamah ditujukan untuk hadirin, orang-orang yang sudah berada di masjid, sehingga kata Al-Hafidh Ibn Hajar, azan ini disyariatkannya dikumandangkan di tempat yang tinggi. Artinya, agar suara tersebut sampai di tengah-tengah kaum muslimin. Bikhilafil iqamah, berbeda dengan lafaz iqamah. Ayyakuna sautu fil adhan arfa minhu fil iqamah. Suara adhan itu lebih dikeraskan. Suara adhan itu lebih dijaharkan. Dengan tikrar, dengan pengulangan yang ada, bilangan-bilangan genap tadi. Dengan tujuan dan maksud yang telah kita sebutkan, agar banyak muslimin yang sadar dan sampai ke telinga-telinga mereka bahwa oh, saya terpanggil. Oh, saya sudah diseru ini untuk segera menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka merasa hal tersebut adalah kewajiban mereka mendatangi apa yang telah diserukan oleh al-muadzinun. Berbeda dengan iqamah, kata beliau, iqamah tidak perlu untuk kita melantangkan suara. Tidak perlu untuk kita mengeraskan suara. Kalau di zaman kita sekarang mungkin tidak perlu untuk menggunakan mikrofon, karena azan bermaksud untuk memanggil. Jadi kita gunakan mikrofon, ayo datang, datang, datang. Tapi kalau iqamah tidak perlu, cukup di masjid saja seorang muadzin mengumandangkan iqamahnya, pemberitahuan yang hadir ini, ayo sudah kita tegakkan sholat berjamaah. Wa yatarassal fil azan, dan pada azan tersebut, di antara sunnah yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yang diajarkan oleh beliau kepada Bilal secara khusus dan kepada para muadzinun secara umum, ayatarassal fil adzan, tenang dalam mengumandangkan lafaz-lafaz azan. Berbeda dengan al-iqamah, wa yuhaddir fil iqamah. Kalau iqamah itu lafaznya agak cepat, al-ihdar maknanya al-isti'jal. Jadi lafaz-lafaz iqamah tidak selambat, bahasa kita sekarang, tidak selambat lafad-lafad azan. Jadi memang posisinya azan itu dengan itmi'nan, dengan tenang, lafad per lafad, muadzin menarik nafas untuk lafad yang berikutnya terus, karena memang memanggil. Tapi kalau iqamah tidak perlu, dengan cepat, itu sudah merupakan bahagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ikhwati fillah ya ra'akumullah, disebutkan bahwasanya para ulama berselisih tentang hukum azan dan iqamah dikumandangkan. Khilaf dari kalangan para ulama terjadi di antara empat madzhab. Madzhabnya Imam Ahmad, Imam Malik Ibn Hanbal, mazhabnya Imam Ahmad Ibn Hanbal, Imam Malik Ibn Anas, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i alaihim rahmatullah. Adapun Imam Ahmad dan sebahagian pengikut Al-Malikiyah, murid-murid dari Imam Malik, memiliki pendapat bahwa azan itu merupakan satu hal yang wajib, walaupun wajibnya masuk kepada pembahagian wajib kifayah, fardu kifayah. Apabila satu orang muslim sudah menegakkannya, sudah mengumandangkannya, sudah gugur kewajiban tersebut bagi muslimin yang lainnya. Ini pendapat Imam Ahmad dan pendapat sebahagian dari pengikut mazhab Al-Malikiyah. Mereka berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang cukup banyak. Di antaranya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari wal Imam Muslim dari sahabat yang mulia Malik ibn al-Huwairits radhiyallahu taala anhu wa arda, ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan dengan perintahnya falyu'adzin lakum, dalam lafaz lain falyu'adzin ahadukum. Kelengkapan hadisnya adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan idza hadaratish shalah, apabila salat telah tiba waktunya, falyu'adzin lakum ahadukum, maka salah seorang dari kalian harus mengumandangkan azan, wal yu'ammikum atau wal ya'ummakum akbarukum, dan yang menjadi imam adalah yang paling kibar, yang paling berilmu di tengah-tengah kalian. Muttafaqun alaih, Bukhari wa Muslim, ma'ruf, hadis yang sahih. Syahidnya adalah ketika Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan fal yu'adzin lakum ahadukum, salah seorang dari kalian ayo kumandangkan azan, idza hadaratish shalah, apabila waktu azan telah, apabila waktu salat telah datang, telah tiba, salah seorang saja kumandangkan azan. Begitu pula hadis yang ada di hadapan kita sekarang, hadis pertama yang dinukilkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid di dalam Al-Umdah, umira bilalun, Bilal diperintahkan. Asal hukum perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Bilal adalah hal yang wajib. Kemudian hadis yang lain yang berasal dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu arda, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ma min thalathatin fi qaryatin la yu'adzan wa la tuqamu fihim shalah illa istahwadha alaihim syaitan. Tidaklah sebuah desa, tidaklah sebuah kampung, tidaklah sebuah komunitas yang di dalamnya terdapat tiga orang atau lebih dari kaum muslimin, dan pada kampung tersebut tidak ada satu orang pun dari tiga orang ini yang mengumandangkan azan, kecuali desa tersebut, kampung tersebut, komunitas tersebut akan dikuasai oleh syaitan. Illa istahwadha alaihimu syaitan. Istahwadha ay istawla, akan dikuasai oleh syaitan perkampungan tersebut, desa tersebut. Ini muslimin ada paling tidaknya tiga orang untuk didirikan jamaah, satu orang imam dan dua orang makmum. Ini paling tidaknya. Kalaupun sangat mendesak, dua orang pun bisa berjamaah, satu orang imam dan satu orang makmum. Salah seorang dari mereka tidak mengumandangkan azan pada saat waktu salat telah tiba, maka kampung tersebut, komunitas tersebut, perkumpulan tersebut akan dikuasai oleh syaitan. Ini menunjukkan semuanya perintah dari Nabi alaihissalatu wassalam agar salah seorang dari muslimin mengambil kewajiban ini, fardh kifayah, untuk menggugurkan kewajiban-kewajiban dari kaum muslimin yang lainnya. Ini pendapat yang pertama, pendapat Imam Ahmad dan sebahagian pengikut Al-Malikiyah. Pendapat yang kedua yang datang dari pendapat Al-Imam Abu Hanifah dan Al-Imam Asy-Syafi'i alaihim rahmatullah, yang mana beliau berdua berpendapat bahwa azan hukumnya bukan wajib tapi hanya sunnah. Perselisihan yang semacam ini di tengah-tengah para fuqaha, di tengah-tengah para ahli fiqih, itu biasa. Perselisihan yang sangat-sangat lumrah. Sering saya jelaskan di majelis-majelis yang ada, kita harus memiliki sikap was'us sadr, lapang dada, legowo, menerima perselisihan yang ada, khususnya dalam permasalahan-permasalahan fikih. Ada misalkan sahabat kita, teman ta'lim kita, mengambil pendapat apabila dia ingin sujud, dia letakkan dua tangannya terlebih dahulu. Ada lagi teman kita yang lainnya, sahabat kita yang lainnya, lebih memilih pendapat untuk mendahulukan kedua lututnya. Yang satunya berpendapat tangannya terlebih dahulu, yang satunya pendapat lututnya terlebih dahulu. Masalah fikih, biarkan. Kita harus menghargai pendapat-pendapat tersebut karena dua-duanya dibangun di atas dalil yang sahih. Dua-duanya pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang diajarkan oleh para ulama kita. Dan dari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam pun terlihat di sebagian mereka ada yang mendahulukan kedua tangannya, di sebagian mereka radhiyallahu anhum wardahum ada yang mendahulukan kedua lututnya. Biasa, permasalahan fikih. Begitu pula pada permasalahan ini, Imam Ahmad memiliki pendapat fardu kifayah, Imam Abu Hanifah memiliki pendapat sunnah, tidak ada masalah. Ini masalah fikih yang dua-duanya dibangun di atas dalil yang sahih. Tapi apabila ada permasalahan fikih, masalah fikih, perselisihan yang ada dibangun di atas dalil yang sahih, pendapat satu di atas dalil yang sahih, permasalahan fikih juga persis sama, tapi dalilnya dhaif. Kalau ini kita harus pintar-pintar memilih dan memilah mana pendapat yang rajih, mana pendapat yang kuat. Kalau sudah permasalahan fikih ternyata berdalilkan dengan sebuah hadis yang dhaif, ya harusnya kita tinggalkan. Kita harus lebih condong kepada pendapat yang sahih, pendapat yang rajih, yang dibangun di atas dalil-dalil yang kuat, dalil-dalil yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Contoh kecil yang berkaitan dengan kunutul fajr, kunut subuh. Ini masalah fikih, ya fikih di dalam salat, salatul fajr. Seharusnya perselisihan ini harus kita miliki sikap yang namanya was'us sadr, sikap berlapang dada. Ini hukum asalnya. Kalau dua pendapat yang ada di tengah-tengah muslimin, dua pendapat yang ada di tengah-tengah a'immah al-madzahib al-arba'ah secara khusus dibangun di atas dalil yang sahih, ternyata kita dapati saudara-saudara kita kaum muslimin yang lebih condong kepada dalil yang dikuatkan oleh Imam Syafi'i alaihi rahmatullah mensyariatkan adanya kunut setiap subuh. Bahkan lebih dari itu, mereka menjadikan kunut subuh itu adalah rukun. Yang artinya apa? Tidak sah apabila tidak dilakukan. Seperti ini kan berbahaya. Berarti dia mengatakan salat-salat yang mereka lakukan itu sah, tapi salat-salat yang tidak menggunakan kunut, yang mayoritas mungkin kaum muslimin melakukannya, atau kalau tidak kita bahasakan mayoritas, ya segelintir lah dari kaum muslimin yang melakukannya, segelintir kaum muslimin tersebut tidak sah. Hati-hati, bahaya. Padahal setelah kita telaah lebih dalam, setelah kita pelajari lebih dalam hadis-hadis yang dilakukan, hadis-hadis yang dijadikan sebagai dasar dalam kunut fajar, kunut subuh tersebut adalah hadis-hadis yang mutakallaman fi, hadis-hadis yang diperbincangkan di tengah-tengah para ulama. Ada sesuatu yang memiliki unsur dhaif, kelemahan di hadis-hadis tersebut, diperbincangkan di tengah-tengah para ulama. Artinya ada hadis yang sahih dan ada hadis yang dhaif. Maka wajib bagi kita sebagai seorang muslim, sebagai orang yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, untuk memilih pendapat yang lebih condong kepada kebenaran, pendapat yang rajih, hadis yang sahih. Lantas bagaimana sikap kita? Apakah kita ingkari ataukah tidak? Kita lihat kondisi dhaifnya hadis tersebut. Kalau kedhaifannya dengan kedhaifan yang luar biasa, artinya sudah sampai kepada tingkatan amalan tersebut, amalan yang baru yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara hadis yang digunakan oleh mereka adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diriwayatkan qanatul fajr hatta faraqal hayah alaihi salatu wassalam. Beliau alaihi salatu wassalam senantiasa melakukan kunutul fajr, kunut subuh, sampai beliau wafat alaihi salatu wassalam. Hadis ini hadis yang dhaif. Berarti kalau hadis yang dhaif, la yasih an nahtajja bih, an nastadilla bih. Kita enggak boleh untuk beristidlal membangun sebuah amalan dari hadis-hadis tersebut. Oleh karenanya kalau kita ditanya gimana apabila kita berimam dengan imam sufi Asy'ari yang meyakini kunut subuh adalah rukun dari sholatnya, kemudian kita memiliki perbedaan pendapat dengan imam tersebut. Kembali kepada dua kondisi yang telah kita jelaskan pada majelis-majelis yang lalu. Bagaimana kondisinya? kalau yang pertama kita meyakini hal tersebut hanya permasalahan fikih biasa, artinya kita belum mengetahui secara detail, belum mengetahui secara terperinci apa sih masalah kunut subuh ini. Yang saya tahu ini hanyalah masalah fikih biasa, ya sudah, silahkan angkat tangan mengikuti imam tersebut. Tapi kalau kondisi yang kedua, kita telah mengetahui, kita telah mempelajari, ini adalah perbuatan yang baru, yang mereka yakini ini adalah satu hal yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi SAW, maka kita meyakini bahwa kunutul fajr tersebut adalah perbuatan bid'ah, perbuatan muhdats yang tidak boleh kita kerjakan di dalam sholat kita. Jadi imam mengangkat tangan, sufi asy'ari tadi, ya kita turunkan tangan-tangan kita. Loh gimana Ustaz dengan dalil hadis Nabi SAW, in waju'ilal imam li'utamma bih, imam itu dijadikan untuk kita ikuti. Ya kita ikuti dalam perkara-perkara yang mencocoki sunnah Nabi SAW. Contoh kecilnya, ketika imam melakukan sebuah kebid'ahan menggunakan lafaz takbir Allahu Akbar dengan bahasa Indonesia, Allah Maha Besar, kita ikuti? Ya tidak, harus kita ikuti, inna maju'ilal imam li'utamma bih. Ayo belajar lagi, enggak usah membahas ilmu ini kalau seperti itu. Berarti masih belum paham tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna maj'ulal imam liyutamma bih, imam itu dijadikan untuk diikuti dalam perkara-perkara yang memang sesuai syar'i. Gerakan-gerakan, kalau imam berdiri, kita ikut berdiri, imam ruku, kita ikut ruku, imam i'tidal, kita ikut i'tidal, imam sujud, kita ikut sujud. Ini mana hadisnya? Sebahagian pihak berpendapat bahwa hadis innama ju'ilal imam li'utamma bih ini secara menyeluruh dari perbuatan-perbuatan fikihnya imam pun harus diikuti. Contoh, seorang imam sunni salafi memiliki pendapat bahwa seorang yang sedang melakukan tasyahud akhir, ketika dia mengisyaratkan jari telunjuknya, maka dia harus menggoyang-goyangkannya. Ini khilaf di kalangan para ulama fikih. Kalau kita masuk kepada bab fikih, pembahasan-pembahasan fikih, kita tidak akan mungkin keluar dari yang namanya khilafiyah, silang pendapat pasti ada. Oleh karenanya pembahasan fikih ini, khilaf yang disebut di dalamnya dikenal di sisi para imam dengan khilafut tanawwu. Karena khilaf itu terbagi menjadi dua, khilaf tanawwu dan khilafut tadad. Khilafut tanawwu dan khilaf tadad. Khilaf tanawwu ini dalam permasalahan fikih. Yang satu berpendapat seperti tadi, telapak tangan lebih dahulu ketika sujud. Yang satu berpendapat lutut duluan. Ini khilaf tanawwu'. Yang satu berpendapat jari harus digoyang-goyangkan ketika tasyahud awal atau tasyahud akhir. Yang satu lagi berpendapat tidak, harus diam saja. Yang satu berpendapat apabila kita salam, maka isyarat jari telunjuk harus kita turunkan. Yang satu lagi berpendapat tidak, sampai salam selesai tetap. Khilaf tanawwu', masing-masingnya memiliki dalil yang sahih. Silahkan pilih yang mana yang mau diikuti. Ini khilaf tanawwu', jenis yang pertama. Ada jenis yang kedua, khilaf tadad. Apa khilaf tadad? Khilaf yang tidak akan mungkin dijadikan satu. La yumkin ayyajma'a bainahuma. Ini biasanya perselisihan, silang pendapat yang berkaitan dengan masalah al-aqadiyah, masalah-masalah akidah. Khilaf, perselisihan pendapat. Satu sekte mengatakan Aisyah penzina, sekte yang lain mengatakan Aisyah ummul mu'minin, ahlul jannah. Tidak mungkin dijadikan satu. Kalau yang masalah sujud tadi, tangan duluan, kaki duluan, lutut duluan, bisa dijadikan satu, masih bisa digabungkan. Yumkinu ayyajma'a bainahuma, bisa dijadikan satu. Kapan? Ketika Nabi SAW, beliau dalam kondisi masih segar, masih fit, masih muda, syabab, beliau mendahulukan kedua lututnya. Tapi ternyata ketika beliau sudah masuk ke usia yang sepuh, agak sulit untuk mendahulukan kedua lutut, beliau mendahulukan kedua tangan. Dua-duanya dilakukan oleh Nabi SAW. Ini khilafut tanawwu. Tapi kalau khilafut tadad, gak akan mungkin dijadikan satu. Nabi SAW memiliki akidah, memiliki keyakinan Aisyah adalah istri tercinta yang ada di sisi beliau, yang paling dicintai oleh beliau. Sekian banyak wahyu turun dengan sebab Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini khilaf tadad, enggak akan mungkin dijadikan satu. Berarti sekte yang meyakini Aisyah ahlun nar, sekte yang meyakini Aisyah pezina, sekte yang meyakini Aisyah sedang ada di dalam neraka sekarang ini, berarti sesat dan menyesatkan. Jadi dibedakan antara dua perkara dalam masalah fikih, khilafut tanawwu'. Dan batasan yang kedua yang harus kita fahami, khilafut tanawwu' dibangun di atas dalil-dalil yang dua-duanya sahih. Kalau dalil yang satunya sahih, satunya dhaif, seperti yang telah kita jelaskan tadi, wallahu a'lam bissawab. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, apa yang berkaitan dengan seorang imam tadi, yang misalkan dia memiliki keyakinan, pemahaman fiqih yang rajih indahu, yang kuat di sisinya, bahwa seorang imam harus, atau seorang yang musalli, seorang yang sholat harus menggerakkan jarinya ketika tasyahud awal atau tasyahud akhir. Maka sebagian pihak mengatakan innama ju'ilal imam liutamma bihi, hadis yang mengatakan imam itu dijadikan untuk diikuti. Makmum ini semua harus mengikuti gerakan imam. Jadi ketika imam menggerakkan jarinya, makmum semua juga harus. Ini kesalahpahaman sebagian pihak dalam memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sinilah pentingnya belajar. Kalau ini akan menjadi masyaqqah. Setiap kita sholat, apalagi kita orang yang sering safar, kita enggak tahu ini kondisi imam gimana pendapatnya ini. Apakah di tasyahud awal, di tasyahud akhir dia menggerakkan jari telunjuknya ataukah tidak? Ini masih satu permasalahan. Belum lagi permasalahan yang kedua. Kalau sholatnya dua rakaat, imamnya tawarruk atau iftirash duduknya. Belum lagi permasalahan yang ketiga, imamnya ini mendahulukan kedua lutut atau kedua telapak tangan. Masyaqqah, sulit kita. Kita harus perhatikan imam dulu. Maka ini kesalahpahaman. Jadi maksud dari hadis tersebut innama ju'ilal imam liutamma bi adalah gerakan-gerakan sholat. Rukuknya imam kita ikuti, sujudnya imam kita ikuti, salamnya imamnya kita ikuti. Tapi kalau kaitannya dengan ijtihad-ijtihad fikhiyah yang ada di dalam sholat, rukuk, sujud lutut duluan atau telapak tangan duluan, atau ketika isyarat jari digoyang-goyangkan ataukah tidak, ini permasalahan-permasalahan yang khilaf tadi. Silahkan dipilih, imam berbeda pendapat dengan makmum, dipersilahkan. Makmum berbeda pendapat dengan imam, dipersilahkan. Khilafut tanawwu, masing-masingnya memiliki ad-dalil. Al-Imam Abu Hanifah alaihi rahmatullah dan Al-Imam Syafi'i memiliki pendapat azan dan iqamah ini bukan fardu kifayah, tapi sunnah. Jangan dikira mereka hanya berpendapat demikian, ada dalilnya. Mereka memiliki dasar dari ucapan-ucapan yang mereka kerjakan atau yang mereka ucapkan, yang mereka jadikan hukum. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari hadis Usamah ibn Zaid. Begitu pula hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Ibnu Umar, dari dua sahabat, dari Usamah ibn Zaid dan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam disebutkan annan nabiyya alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam qama lailatan fi Muzdalifah, beliau bermalam di Muzdalifah, yakni pada Hajjatul Wada, pada Haji Wada, lam yu'adzin wa innama aqama faqat. Ini riwayat Imam Bukhari. Nabi alaihi salatu wassalam ketika mengerjakan salat di Muzdalifah, beliau tidak memerintahkan Bilal untuk memandangkan azan. Karena kita tahu Nabi alaihi wasallam ketika salat di Muzdalifah itu ada dua salat yang dikerjakan oleh beliau, Maghrib dan Isya, jamak ta'khir. Jadi Maghrib dulu 3 rakaat, itu azan, kemudian iqamah. Kemudian setelah bangkit lagi Nabi untuk menjamak salat Isya 2 rakaat, itu tidak diperintahkan untuk mengumandangkan azan. Tapi yang dilakukan oleh Nabi alaihi wasallam innama aqama faqat, iqamah saja wahai Bilal. Jadi azan hanya satu kali. Dalam riwayat yang lain tidak ada azan sama sekali dalam sholat beliau di Muzdalifah tersebut. Tanpa ada azan, hanya iqamah. Iqamah 2 kali, yang pertama untuk Maghrib dan yang kedua untuk Al-Isya. Maka pendapat inilah yang dipegang oleh Al-Imam Abu Hanifah dan Al-Imam Syafi'i alaihi rahmatullah. Berarti kalau Nabi tidak memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan pada malam Muzdalifah tersebut, artinya tidak wajib. Boleh untuk ditinggalkan. Kalau tidak wajib berarti hukumnya sunnah. Ini dalil mereka. Kuat. Dan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Berarti hadisnya sahih. Jadi berbeda pendapat silahkan. Kita memilih pendapat Imam Ahmad, berarti fardu kifayah, silahkan. kita mengambil pendapat Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, hukumnya sunnah pun silahkan. Masing-masing memiliki al-adillah, masing-masing memiliki hujjah. Yang keduanya disebut dengan ikhtilaf at-tanawwu'. Kemudian ma'asyiral ikhwah ra'ani wa ra'akumullah, permasalahan berikutnya yang bisa kita bahas pada hadis ini adalah apa yang disebutkan oleh Al-Imam As-Safarini alaihi rahmatullah, perselisihan yang terjadi di tengah-tengah pendapat Al-Imam Ahmad dan pendapat Al-Imam Malik atau sebagian pengikut madhab Malikiyah. Ketika mereka berpendapat bahwa azan ini hukumnya wajib, mereka berselisih lagi, ada khilaf lagi, ada silang pendapat. Apakah kewajiban untuk mengumandangkan azan khusus jamaah rijal untuk muslimin saja atau muslimin dan muslimat juga? Ini khilaf lagi. Dari hadis Usamah ibn Zaid atau dari hadis Asma, afwan, dari hadis Asma bintu Yazid, dari hadis Asma bintu Yazid radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan sami'tu, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Nabi alaihi salatu wasallam yaqul, bersabda, laisa 'alan nisa'i adzanun wala iqamah. Jamaah kaum wanita, apakah mereka mengerjakan salat wajib secara berjamaah atau mengerjakan salat wajib secara bersendiri? Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan laisa 'alan nisa, tidak ada kewajiban bagi mereka para wanita adzanun wala iqamah, untuk memandangkan azan dan tidak pula iqamah. Jadi gimana? Langsung sholat. Maghrib, waktu maghrib datang, mendengar azannya kaum muslimin, setelah yakin tiba waktu maghrib, langsung sholat. Tanpa perlu azan sendiri di rumahnya, di musallan nisa'nya, tanpa perlu iqamah. Ini pendapat yang rajih, sesuai dengan hadis Asma bintu Yazid. Ada pendapat yang lain? Ada pendapat yang lain. Pendapat yang lain mengatakan bahwa jama'atun nisa' pada sholat berjamaah di tengah-tengah para muslimat, yang diwajibkan untuk mereka adalah al-iqamah. Sementara azan tidak diwajibkan. Kenapa? Karena pada saat azan sudah terwakili dengan azan yang ada di masjid-masjid kaum muslimin dan yang dikumandangkan oleh seorang muslim. Rajul min rijalil muslimin, cukup sudah, itu gugur. Dan mereka deretan dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yang berarti gugur juga kewajiban untuk melafadzkan atau mengumandangkan azan. Tersisa iqamah. Iqamah itu dikumandangkan oleh muadzin di dalam masjid, jadi tidak bisa terwakili. Jadi mereka juga harus mengerjakan atau mengumandangkan iqamah sebelum melaksanakan salat-salat wajib, apakah bersendiri atau berjamaah. Tapi seperti yang saya isyaratkan tadi, wallahu ta'ala alam bisawab, yang rajih dalam perkara ini adalah pendapat yang berdalilkan berdasarkan hadis Asma bintu Yazid ketika beliau menukilkan sami'tu, aku pernah mendengar langsung dari Nabi alaihi salatu wassalam, laisa 'alan nisa, tidak ada kewajiban bagi para wanita untuk mengumandangkan azan wala iqamah. Dua-duanya disebutkan, tidak perlu azan, tidak perlu juga al-iqamah. Sehingga ini pendapat yang rajih, yang silahkan kalau ada sebagian muslimah yang memiliki perbedaan pendapat, khilafut tanawwu, silahkan ambil iqamah saja, silahkan. Yang penting azannya tidak perlu, sudah diwakilkan oleh seorang muadzin. Kemudian ikhwati fillah ya ra'akumullah, hadis yang lain pula yang menunjukkan rajihnya pendapat yang dibangun di atas hadis Asma bintu Yazid adalah hadis yang mana Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam riwayat tersebut yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni, laisa 'alan nisa'i adzanun wala iqamatun fi hadarin wala safarin. Hadis ini datang dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar serta Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum, tiga sahabat menukilkan hal yang sama, laisa 'alan nisa, tidak ada kewajiban bagi para wanita adzanun untuk mengumandangkan azan wala iqamah, tidak pula mereka perlu untuk mengumandangkan iqamah, melafadzkan lafadz-lafadz iqamah fi hadarin wala safarin, baik dalam kondisi mukim di rumahnya masing-masing, di musala nisa'nya masing-masing, atau berjamaah, wala safar, dan tidak pula pada kondisi musafirah. dia sedang dalam perjalanan, yang suaminya mengerjakan sholat bersama muslimin, dia mengerjakan sholat sendiri di musholat nisa, maka tidak perlu mengumandangkan azan wala iqamah. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Qudamah dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Kemudian ikhwati fillah yarhamakumullah, yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengumandangkan azan secara langsung, atau beliau hanya sekedar memerintahkan kepada Bilal, memerintahkan kepada Abdullah ibn Ummi Maktum? Ini khilaf yang ada di tengah-tengah para fuqaha, yang penting untuk kita ambil faedahnya. Disebutkan oleh Al-Imam Mustafarini alaihi rahmatullah, wa mimma yakthuru as-su'alu anhu baina ahli al-ilmi, banyak dipertanyakan, disampaikan pertanyaan ini kepada para al-ulama, hal basyara an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-adhan bi nafsihi, apakah Nabi alaihi salatu wasallam pernah mengumandangkan azan secara langsung aula, ataukah tidak pernah. Faqad waqa'a inda as-Suhaili, terdapat sebuah riwayat dari Al-Imam As-Suhaili alaihi rahmatullah, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam adzana fi safar, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengumandangkan azan pada sebuah safar, sebuah perjalanan jauh. Wa shalla bi ashabihi wa hum ala rawahilihim, dalam kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami salat di hadapan para sahabat-sahabat beliau, as-sama'u min fawqihim, dengan beratapkan langit, wal billatu fi min asfalihim, wal billatu min asfalihim, dan tanah di bawah mereka yang menjadi alas, artinya di gurun pasir, tidak di masjid karena dalam kondisi safar, masuk waktu duhur, masuk waktu asar, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam singgah ke salah satu gurun pasir, beratapkan langit, beralaskan tanah, beliau sendiri yang azan. Ini dalam riwayat Al-Imam As-Suhaili alaihi rahmatullah, akhrajahu At-Tirmidzi min hadis Abi Hurairah, yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi seperti ternukil dalam Al-Jami' dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu warda. Ini sumber hadisnya yang mengatakan Nabi alaihi salatu wasallam na'am pernah mengumandangkan azan sendiri. Tapi kita harus membahas hadis ini, apakah hadis ini diperbincangkan oleh para imam ataukah tidak. Disebutkan oleh beliau, walaisa min hadithi Abi Hurairah, hakikatnya hadis ini bukan seperti yang dinukilkan oleh Imam At-Tirmidzi, hadis ini bersumber dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, bukan. Tapi dari siapa? Walakinnahu min hadithi Ya'la ibn Murrah, hadis ini berasal dari seorang sahabat yang lainnya yang bernama Ya'la ibn Murrah. Al-Hafidh Ibn Hajar alaihi rahmatullah di dalam Fathul Bari menjelaskan tentang kondisi hadis ini, dibahas oleh beliau, beginilah kondisi seorang muhaddis ketika datang sebuah riwayat, tidak langsung ditelan mentah-mentah, dipelajari lagi, ditelaah lagi. Ini kaitannya sama persis dengan kaidah yang telah kita sebutkan dari Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, kalau kita mendapati sebuah perkataan, jangan langsung ditelan mentah-mentah, di cross check dulu, ditabayyun dulu. Jangan mentang-mentang sesuai dengan hawa nafsu kita langsung kita ambil. Kelihatannya mudah untuk kita amalkan, langsung kita kerjakan. Jangan, tenang dalam menghadapi sebuah riwayat, dalam menghadapi sebuah statement, pernyataan, kita harus tabayyun dulu, cross check apakah benar ataukah salah. Al-Hafidh Ibn Hajar alaihi rahmatullah mengatakan, lakin wajadna fi musnadil imami Ahmad, kami mendapati riwayat ini ternyata juga ternukil dan dinukilkan oleh Al-Imamu Ahmad di dalam musnadnya beliau, minal wajhi alladhi akhrajahu At-Tirmidzi, sesuai dengan riwayat yang telah dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi alaihi rahmatullah, akan tetapi dengan lafaz yang berbeda. Walafdhuhu, lafaz dalam musnad Imam Ahmad, perhatikan perbedaannya. Al-Imam As-Suhaili alaihi rahmatullah tadi telah kita nukilkan, An-Nabi alaihi salatu wasallam azzana, Nabi alaihi salatu wasallam yang langsung mengumandangkan azan di tengah-tengah padang pasir, kemudian mereka sholat berjamaah, beratapkan langit, berlantaikan tanah. Perhatikan lafaz ini. Lafaz yang ada di musnad Imam Ahmad alaihi rahmatullah, fa amara bilalan fa adzana. Ini riwayat yang ada tambahannya. Fa amara alaihi salatu wassalam adalah Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan bilalan kepada Bilal, fa adzana. Maka Bilal pun mengumandangkan azan. Satu kejadian, tidak mungkin ada dua orang muadzin. Imma Bilal yang mengumandangkan azan atau Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dilihat ternyata dari riwayat Imam Suhaili alaihi rahmatullah, terdapat seorang perawi yang keadaannya sayyi'ul hifz, keadaannya jelek hafalannya. Dan disandingkan dengan pendapat atau riwayat yang ada di sisi musnad al-Imam Ahmad, semuanya thiqat, orang-orang yang terpercaya. Dan lafadznya berbeda. Lafadznya fa amara bilalan fa adzana. Bilal radhiyallahu ta'ala anhu arda yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam fa adzana. Kemudian Bilal lah yang mengumandangkan azan pada safar tersebut. Sehingga kesimpulannya, Nabi alaihi salatu wasallam tidak pernah mengumandangkan azan dengan suara beliau sendiri untuk memanggil kaum muslimin yang berada di tengah-tengah sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum, tapi beliau senantiasa memerintahkan, menyuruh kepada Bilal ibn Abi Rabah, ini yang pertama, atau muadzin beliau yang kedua yang bernama Abdullah ibn Ummi Maktum. Yang ini adalah dua muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang silih bergantian diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk memanggil kaum muslimin mendatangi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Adapun beliau sendiri tidak pernah. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda mengetahui keutamaan al-adzan. Mengetahui keutamaan seorang muadzin. Beliau sempat mengucapkan sebuah ucapan yang menunjukkan kepada kita semangatnya beliau luar biasa. Kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu arda, "Lau utiqu, kalau aku mampu, ma'al khilafah fal'uazzin, kalau aku mampu bersama kekhilafahan ini," artinya beliau sudah menjadi seorang khalifah. Nabi alaihi salatu wasallam telah wafat, Abu Bakar telah wafat. Beliau yang menjadi khalifah, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda. "Kalau seandainya aku mampu, astati' utiqu," kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu arda, "kalau aku mampu menggabungkan antara khilafah, memimpin sebuah negara, membawahi sekian banyak rakyat, masyarakat muslimin dan yang seterusnya, bersamaan dengan itu aku menjadi seorang muadzin, maka aku ingin." Tapi ternyata kenyataan yang ada, kondisi lapangan yang ada tidak memungkinkan. Urusan kekhilafahan adalah urusan yang sangat sulit di hadapan Umar bin Khattab. Begitu pula di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam, banyak urusannya Rasul alaihi salatu wasallam. Sehingga ini juga menguatkan pendapat yang menunjukkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam tidak pernah mengumandangkan azan secara langsung, tapi beliau mengutus dua orang muadzin yang ma'ruf dengan muadzin Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Bilal dan Ibnu Ummi Maktum. Yang mana Bilal ini kisahnya ketika Rasul alaihi salatu wasallam wafat, beliau mundur dari jabatan tersebut karena beliau digelari sebagai muadzinnya Rasul. Jadi Rasul alaihi salatu wasallam sudah wafat, beliau tidak lagi menjadi muadzinnya Abu Bakar. Abu Bakar mengangkat orang lain untuk dijadikan sebagai al-muadzin. Wallahu a'lam bishawab. Selesai kita dari pembahasan hadis yang pertama. Faedah-faedahnya telah kita jelaskan pula dari nukilan para imamatus salaf, yang insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada hadis yang baru, hadis yang kedua dari sahabat yang mulia Abu Juhaifah Wahab ibn Abdullah As-Suwai radhiyallahu ta'ala anhu arda, yang insyaallah taala akan kita bawakan penukilan dari para imamatus salaf pula dalam menjelaskan hadis ini. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah, adakah dalil yang menjelaskan bagaimana suara adzan Bilal dan Abdullah ibn Ummi Maktum? Jazakallahu khairan. Amin wa iyyakum. Belum ternukil bagaimana suara adzan secara khusus dari kedua muadzin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hanya ada pembahasan secara umum yang telah kita bahas pada muqaddimah bab adzan di pertemuan yang terakhir, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika mendapati mimpi yang berasal dari Abdullah bin Zaid dan sahabat yang lainnya Umar bin Khattab, terukil Abu Bakar pun mimpi dengan lafaz-lafaz adzan yang sama, beliau memerintahkan kepada Abdullah untuk memberikan lafaz-lafaz tersebut kepada Bilal, karena anda sautan mink, suara Bilal adalah suara yang lebih keras, lebih lantang. Itu sifat umum yang diberikan kepada kita dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun secara khusus bagaimana nadanya, bagaimana lengkok-lengkoknya atau yang semisalnya, maka tidak ternukil sama sekali. Hanya sekedar sifat secara umum. Wallahu a'lam bishawab. Afwan, apakah boleh bagi kita untuk membangun musalla di dalam atau di halaman rumah, dan kita sholat 5 waktu setiap hari di musalla tersebut bersama keluarga? Apakah amalannya sama dengan sholat berjamaah di masjid luar? Jazakumullahu khairan. Amin wa iyyakum. salah satu syarat dari dibangunnya masjid, nah, atau mungkin disebut dengan musalla, ini hanya sekedar penamaan ya. Ada yang menyebutkan musalla, ada yang menyebutkan masjid, ada yang menyebutkan langgar, definisi-definisi yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, adat istiadat di tempat kita. Kalau musalla itu lebih kecil dari masjid, kalau langgar itu mungkin lebih kecil lagi, dan yang seterusnya. Intinya satu, yaitu masjid. Masjid itu kan bahasa Arab, artinya apa? Tempat sujud. Tempat sujud. Langgar pun masjid, tempat sujud. Musalla pun masjid, tempat sujud. Jadi bukan dilihat dari segi ukurannya atau berapa kuantitas orang yang bisa sholat di dalamnya, tidak. Jadi salah satu syarat dibangunnya masjid tersebut adalah berada di tanah wakaf. Kalau rumah antum adalah tanah pribadi dan bukan tanah wakaf, maka tidak dibenarkan untuk dibangun masjid di atasnya. Dan sholat di masjid luar bersama kaum muslimin jauh lebih afdal. Wallahu a'lam bishawab. Keluarga antum, istri-istri, anak-anak, yang wanita, yang banat, perempuan, silahkan sholat di rumah masing-masing. Adapun antum dan anak-anak banin, laki-laki antum, silahkan menuju masjid yang di luar. Yang masjid memang dibangun di atas tanah wakaf, dan itu adalah masjid yang senantiasa digunakan oleh kaum muslimin untuk mengerjakan sholat lima waktu. Wallahu a'lam bishawab. Afwan, ana mau nanya, ada seorang kaum di masjid dekat rumah ana, ia melakukan azan, lalu ia yang qomat, lalu ia yang imam. Apakah boleh seperti itu? Hukum asalnya boleh, tidak ada pelanggaran syariat dari hal yang demikian. Tapi seperti apa yang telah kita nukilkan, Nabi alaihi salatu wasallam beliau mengangkat seorang muazzin, Bilal. Bilal yang mengumandangkan iqamah, dan Bilal tidak menjadi imam. Tapi menjadi imam adalah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Afwan, kenapa azan itu ditutup telinganya? Ini salah satu adab. Insyaallah taala akan kita bahas di antara adab-adab yang harus ada atau siyokianya ada di tengah-tengah seorang muadzin, di antaranya menutup telinga dengan jari telunjuk, yang itu berfaedah atau hikmah yang disebutkan oleh para ulama kita agar menampakkan suara yang lebih lantang, suara yang lebih keras dari muadzin tersebut. Karena kalau kita menutup telinga, suara kita akan terdengar seakan-akan lebih keras. Maka semakin keras, semakin lantang suara kita, itulah yang semakin diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu au anda sautan min Bilal yang azan, karena beliau yang paling lantang suaranya. Dan insyaallah ada adab-adab yang lain yang kita akan masuk kepada hadis Abu Juhaifah ketika lafadz hayya 'alatain, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, harus apa yang dilakukan oleh muadzin tersebut. Afwan, saya ingin bertanya, apabila imam kunut, apakah kita kunut? Karena ana bertanya tentang masalah ini kepada Ustaz Fulan, dia menjawab terjadi perselisihan di kalangan ulama. Kata dia, yang rajih kita mengikuti imam yang beliau menjadikan dalil imam diangkat untuk diikuti, maka ikutilah. Tolong jawabannya. Apa yang terhadap tanyakan kepada ustaz tersebut? Ya, sesuai dengan apa yang jadi pendapat fikih dari para ulama fikih yang lainnya. Akan tapi seperti yang kita bahas tadi, ketika kita mendapati ada saudara kita yang ternyata berbeda pendapat dengan kita, permasalahan fikih, ya jangan kita ingkari. Jadi kalau ada permasalahan fikih yang berbeda pendapat dengan ustadz yang telah antum tanyakan, hadahullah, maka tidak akan bisa kita paksakan harus mengikuti pendapat tersebut, karena ini masalah fikih. Kalau kita tidak mengangkat tangan, artinya kita tidak menyelisih al-haq. Kita juga memiliki dalil tidak mengangkat tangan. Kenapa? Karena yang dilakukan adalah kebid'ahan, sementara kita tidak boleh mengerjakan kebid'ahan di dalam sholat tersebut. Gimana dalilnya? Innama ju'ilal imam liutamma bih. Telah kita jelaskan tadi. Makna dari hadis tersebut adalah apa yang telah kita jelaskan, mengikuti gerakan imam secara umum, rukuknya, sujudnya, dan yang seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Afwan, bagaimana dengan pendapat tentang kunut subuh itu boleh berdasarkan hadis bahwa Rasul kunut sampai wafat? Ini telah kita jelaskan tadi. Hadis yang dhaif. Apakah diwajibkan azan bagi orang yang lagi safar? Contoh misalkan ke laut, di mana di sana yang menegakkan sholat hanya sendirian. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Amin wa iyyakum. Kalau tidak ada hikmah dari dikumandangkannya azan, tidak ada kaum muslimin yang sedang berada di sekitar antum, Ya, nanti insyaallah taala akan kita bahas apakah harus antum melafadzkan azan, mengumandangkan azan ataukah tidak, tapi jawabannya secara umum hikmah dari azan adalah untuk memanggil kaum muslimin. Maka dan azan itu bukan syarat ya. Bukan syarat dari salatnya seseorang. Artinya orang yang salat mengerjakan salat wajib maghrib, isya, subuh dan yang seterusnya tanpa azan, tanpa iqamah sah salatnya. Tidak ada kaitannya dengan azan dan iqamah. Jadi dia bersendiri, dia azan silakan, iqamah silakan, jadi imam silakan sendiri kan tadi pertanyaannya ketika dia di laut. Tapi kalau dia mau meninggalkan azan dan iqamah, maka dia langsung mengerjakan salat, salatnya tetap sah. Tapi insyaallah taala kita akan menukilkan pendapat yang rajih dalam permasalahan ini adalah bagaimana seorang apabila mengetahui hikmah dari azan tersebut tidak mungkin ada. Tidak ada kaum muslimin yang datang di tengah laut, siapa yang mau datang? Maka dia cukup mengerjakan iqamah atau melafadzkan iqamah, kemudian dia bertakbiratul ihram untuk memulai salatnya. Insyaallah taala akan kita bahas perinciannya pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Shallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.